بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Masih pada al-babu tsani dari Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ar-raqmu tsamin, yang nomor 8. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala wa an Muhammad Ibn Muawiyah Al-Hadrami qala Su'ila Malik Ibn Anas wa ana asma'u 'an al-hadith alladhi yadhkuru fihi talabul 'ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin فقال ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا. Dari Muhammad bin Muawiyah Al-Hadrami, Muhammad bin Muawiyah Al-Hadrami, murid dari Al-Imam Malik rahimahullah, kata beliau, Al-Imam Malik ibn Anas pernah ditanya, wa ana asma'u anil hadith alladhi yadhkuru fihi, dalam keadaan saya sedang mendengarkan hadith yang sedang beliau sebutkan. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Beliau menyebutkan hadis talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Faqala, maka Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala menyatakan, ma ahsana talabul ilmi. Alangkah indahnya menuntut ilmu syar'i. Walakin fariidhatan fala. Adapun sebuah kewajiban, maka bukanlah satu bentuk kewajiban. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala dengan jawabannya ini, keterangan beliau tentang hadis talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian beliau menjelaskan betapa tingginya kedudukan menuntut ilmu syar'i. Namun beliau tidak sependapat bila menuntut ilmu itu dikatakan satu hal yang wajib. Apa maksud beliau, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala? Yang dimaksud oleh Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala adalah ilmu-ilmu yang bukan perkara daruri bagi setiap muslim. Artinya, ilmu yang dituntut oleh seorang muslim, ilmu yang dituntut oleh setiap muslim dan diwajibkan atasnya untuk mencari ilmu tersebut, bukanlah satu jenis ilmu saja, tetapi ilmu itu bercabang-cabang dan berjenis-jenis. Ada jenis ilmu yang wajib ain seorang muslim untuk mempelajarinya, di antaranya adalah makna asy-syahadatain, ilmu tentang at-tauhid dan akidah seorang muslim. Demikian juga ahkamus salah, hukum-hukum salat secara umum, ini wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Namun di sana ada beberapa hal yang tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah ilmu-ilmu alat, kemudian ilmu-ilmu secara tafsiriyah bagi orang awam, ini tentu bukanlah satu hal yang wajib. Karena untuk menyatakan hal tersebut wajib merupakan satu hal yang berat, karena konsekuensinya bila dia tidak melaksanakannya, maka terjatuh dalam satu hal yang terlarang, dia terjatuh dalam satu hal yang haram, karena meninggalkan perkara yang wajib. Sehingga ucapan Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala di sini, yang menyatakan menuntut ilmu yang wajib itu saya tidak sependapat, fala walakin fariidhatan falala fala, maka yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah jenis-jenis ilmu yang tidak wajib dipelajari oleh seorang muslim. Adapun perkara yang daruri, perkara yang daruri, tentu satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang muslim, tentu dia wajib untuk mempelajarinya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Sufyan, ya'ni Ibn Uyainah, talabul ilmi wal jihadu faridhatun ala jama'atihim, wa yujzi'u fihi ba'duhum an ba'din, wa qara'a hadhihi al-ayata, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahum fid din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Al-Imam Sufyan, yaitu Sufyan Ibn Uyainah, karena ketika disebutkan nama Sufyan, maka ada dua kemungkinan yang muncul di benak kita. Yang pertama Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri, yang kedua adalah Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Untuk mengetahuinya, maka bisa dilihat dari murid yang meriwayatkan dari Sufyan. Apabila yang meriwayatkan dari Sufyan Ibn Uyainah, dari Sufyan, yang meriwayatkan dari Sufyan adalah seorang ulama dari daerah Mekah, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ibn Uyainah. Karena Sufyan Ibn Uyainah min kibar ulama'i Mekah, termasuk ulama kibar yang berada di kota Mekah ketika itu. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, maka beliau tinggal di daerah Iraq rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kata Sufyan Ibn Uyainah, dan kedua-duanya yaitu Sufyan Ibn Uyainah dan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, beliau berdua adalah ulama muhaddithin, imam min a'immati ahli sunnati wal jama'ah. Kata Sufyan Ibn Uyainah, talabul ilmi wal jihadu faridhatun ala jama'atihim. Menuntut ilmu dan berjihad adalah sebuah kewajiban ala jama'atihim, bagi segenap kaum muslimin yang tinggal di sebuah daerah. Wa yujzi'u fihi ba'duhum an ba'din. Namun sebagiannya, ba'duhum, sebagiannya, cukup sebagai pengganti dari sebagian yang lain. Cukup sebagai pengganti dari yang lain. Tayyib ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Menurut Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, di sini menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur dari kaum muslimin yang lain. Dengan demikian, yang dimaksud oleh Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, apakah ilmu yang wajib ain untuk dipelajari, ataukah ilmu yang fardu kifayah untuk dipelajari? Ilmu yang termasuk dalam fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini sejalan, semakna dengan ucapan Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala sebelumnya. Ilmu itu ada yang fardu ain, ada juga fardu kifayah. Untuk ilmu yang fardu ain, setiap muslim wajib mempelajarinya. Bila dia meninggalkan untuk mempelajari ilmu tersebut, maka dia terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Adapun fardu kifayah, bila telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur dari sebagian yang lain. Kemudian Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala membaca ayat dalam surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka yang mau tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu syar'i, kemudian liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, sehingga mereka bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka sendiri bila kembali. Nah, ini merupakan anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Seharusnya tetap ada sekelompok dari kaum muslimin yang bertugas khusus mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran Islam, untuk menghafalkan ayat-ayat Allah, menghafalkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari makna dan hakikatnya, demikian juga mengamalkan serta menyampaikan kepada orang yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, Qala Abu Yusuf Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, salah seorang ulama Al-Fasawi terkenal sekali. Sami'tu Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq qala qultu li ibn al-Mubarak man alladhi la yasa'ul mu'mina min ta'limil ilmi illa an yatlubahu wa man alladhi yajibu 'alayhi an yata'allamahu qala la yasa'uhu an yaqdama 'ala shay'in illa bi'ilmin wa la yasa'uhu hatta yas'ala. Kata Abu Yusuf Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, aku pernah mendengar Ali ibn al-Hasan bin Syaqiq berkata, Qultu li ibn al-Mubarak, saya pernah bertanya kepada al-imam Abdullah ibn al-Mubarak. Pertanyaannya, man ladhi la yasa'ul mu'min min ta'limil ilm? Ilmu apa sajakah yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim kecuali dia harus mempelajarinya? Artinya, kalau bahasa singkat kita, ilmu apa sajakah yang harus diwajibkan oleh seorang mukmin? Ilmu apa sajakah yang harus dicari oleh seorang mukmin? Ini pertanyaan dari Ali ibn Hasan bin Syaqiq kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Wa man alladhi yajibu 'alaihi an yata'allamahu? Dan ilmu apa sajakah yang harus dia pelajari, wajib dia ketahui? Kata Ibn Mubarak rahimahullahu taala, la yasa'uhu an yaqdama 'ala shay'in illa bi'ilmin. Dia tidak diperbolehkan untuk melakukan satu hal apapun kecuali harus dengan ilmu. Wa la yasa'uhu hatta yas'ala. Dan dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perbuatan tersebut sampai dia bertanya. Jawaban Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala adalah jawaban yang sangat umum sekali, menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan harus didasarkan oleh ilmu. Apapun yang akan kita laksanakan harus ditanyakan terlebih dahulu tentang ilmunya, bila kita tidak mengetahui ilmu tentang perkara tersebut. Kalau kita ingin melaksanakan salat, ini jawaban yang sangat umum, tinggal kita rinci khusus, lebih khusus lagi. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, tidak boleh kita laksanakan sholat kecuali dengan ilmu. Kalau kita ingin berjual beli, tidak boleh kita berjual beli sampai mengetahui ilmu tentang jual beli, yang syar'i, yang terlarang, yang diperbolehkan. Kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka harus didasarkan dengan ilmu juga. Kita ingin berpuasa, harus didasarkan dengan ilmu. Kita ingin menuntut ilmu, didasarkan dengan ilmu juga. Sehingga pada akhirnya penjelasan dari Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu adalah satu hal yang wajib bagi setiap muslim. Qala Abu Umar, kemudian Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin Asim An-Namari menyatakan, qad ajma'al ulama'u 'ala anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyinun 'ala kulli imri'in fi khassati nafsihi. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, para ulama telah sepakat. Qad ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwa ada di antara ilmu yang fardun muta'ayyin, merupakan kewajiban per individu, ala kulli imri'in, yang berlaku pada setiap orang, fardu ain, fi khasati nafsihi, untuk dirinya sendiri. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk ilmu yang wajib ain untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Wa minhuma huwa fardun 'alal kifayah. Ada juga ilmu di dalam Islam ini yang hukumnya fardun 'alal kifayah, wajib kifayah. Idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'ala ahli dzalikal mawdhi'. Apabila ada di antara mereka yang telah melaksanakannya, yang telah mencari dan menguasainya, sakata farduhu, maka kewajiban tersebut akan gugur an ahli dzalikal maudhi, dari penduduk daerah tersebut. Suatu negeri, na'am barakallahu fikum, diperintahkan untuk mempelajari satu cabang ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Contohnya ilmu waris. Nah, contohnya ilmu waris. suatu daerah, di antara mereka tidak ada yang memahami dan menguasai ilmu waris. Maka fardhu kifayah bagi mereka untuk mempelajari ilmu waris. Ternyata ada 2-3 di antara mereka yang memang ditugaskan secara khusus untuk mempelajari ilmu waris. Kewajiban yang semula ada di beban mereka, di pundak mereka, gugur dengan berangkatnya 2 dan 3 orang tersebut demi mempelajari ilmu waris. Qala wahtarafu fi talkhis dzalik. Setelah para ulama sepakat bahwasanya ilmu itu terbagi 2, ada yang fardhu muta'ayyin, ada yang fardhun 'alal kifayah, sepakat. Ikhtalafu fi talkhis dzalik. Para ulama berbeda pandangan tentang perinciannya. Apa sajakah yang masuk dalam kategori ilmu fardhu ain? Apa saja juga ilmu yang dikatakan fardhun 'alal kifayah? Mereka berbeda pendapat. Walladhi yalzamul jami' fardhun min dzalik ma la yasul insanu jahluhu min jumlatil fara'id al-muftaridati 'alaihi nahwu asy-syahadati bil lisan wal iqrar bil qalb walladhi yalzamul jami'. Tetapi walaupun ada perbedaan di antara mereka tentang perincian dari ilmu yang fardhu ain serta ilmu yang fardhun 'alal kifayah, tetapi alladhi yalzamul jami', yang mengharuskan sebuah keharusan untuk mereka semua, walladhi yalzamul jami', yang menjadi keharusan bagi mereka semua, fardhu min dzalik ma la yasul insan jahluhu, yaitu mempelajari ilmu yang tidak diperkenankan seorang hamba untuk jahil. Min jumlatil faraid, dari beberapa kewajiban, al-muftaridhi alaih, yang dibebankan untuknya, nahus syahadati bil lisan, seperti syahadat menggunakan lisan, wal iqrar bil qalb, dan menetapkan serta meyakini dengan hati. Di antara, nah, artinya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ilmu itu ada 2 macam. Ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Sepakat para ulama. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang perinciannya. Ilmu apa yang dikatakan fardhu ain dan ilmu apa sajakah yang dikatakan fardhun 'alal kifayah. Kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala menyatakan thayyib, memang ada perselisihan tentang perinciannya antara fardhu ain dan fardhu kifayah, apa sajakah ilmu yang masuk dalam cabangnya. Tetapi semuanya harus sepakat. Tetapi semuanya harus sepakat bahwa beberapa hal yang beliau sampaikan di sini termasuk fardhu ain. Bisa dipahami? Kita ulang kembali. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan ijma, kesepakatan para ulama, bahwa ilmu itu ada 2 macam, fardhu ain dan fardhu kifayah. Setelah itu beliau menjelaskan para ulama sendiri berbeda pendapat tentang perinciannya. Ilmu apa saja yang termasuk dalam kategori fardhu ain dan ilmu apa saja yang masuk dalam kategori fardhu kifayah. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk ilmu yang harus diyakini semua pihak sebagai kewajiban aini. Apa saja di antaranya? Asy-syahadati bil lisan wal iqrar bil qalb bi anna Allah wahdahu la syarika lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah wahdahu la syarika lahu, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu untuknya. Wala syibha lahu wala mithla lahu. Tidak ada yang sama dan semisal dengannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan, tidak berayah dan tidak beranak. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya dan setara dengannya. Khaliqu kulli syai'in. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Wa ilaihi yarji'u kullu syai'in, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kembali. Al-Muhyi Al-Mumit. Dialah Allah yang zat yang Maha menghidupkan. Al-Mumit, zat yang mematikan. Al-Hayyu alladzi la yamut, dialah Allah zat yang Maha hidup yang tidak merasakan kematian. Alimul ghaibi wasyahadah, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berilmu, mengetahui tentang perkara ghaib dan syahadat. Huma indahu sawa, kedua-duanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ghaib ataupun yang nampak. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada satu pun yang bisa tersembunyi darinya. Walaupun mithqalu dzarrah, walaupun seberat biji dzarrah, fil ardi wala fis sama, di bumi ataupun di langit. Huwal awwal wal akhir, dialah Allah zat al awwal, al zahir, al batin, al akhir, walladhi alaihi jama'atu ahli sunnati wal jama'ah annahu lam yazal bi sifatihi wa asma'ihi laisa li awliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi intidha'un wa huwa 'alal 'arsy istawa. Demikian juga inilah keyakinan yang dipegang oleh ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memiliki sifat yang tinggi dan nama-nama yang mulia. Laisa li awwaliyatihi ibtida'un, tidak ada permulaan untuk awaliyah Allah Subhanahu wa taala. Wala li akhiriyatihi intidha'un, dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'alal 'arsy istawa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang istiwa tinggi di atas arsy-Nya. Artinya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimallahu taala ingin menjelaskan, walaupun di sana ada perselisihan di kalangan ulama tentang perincian ilmu fardu ain dan fardu kifayah, tetapi ada beberapa hal yang harus diyakini semua pihak. Ada ilmu yang harus diyakini dan disepakati oleh semua pihak, ini adalah ilmu yang fardu ain, yaitu tentang tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala wasyahadati bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ihi haqqun. Demikian juga termasuk perkara yang wajib dipelajari fardu ain secara terperinci, yaitu persaksian syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, haqqun, adalah sebuah kebenaran. Wa annal ba'tsa ba'dal mauti lil mujazati bil a'mal wal khulud fil akhirati ahli as-sa'adati wal iman wa ta'ati fil jannah wa li ahli as-syaqawati bil kufri wal ju'udi fis sa'iri haqqun. Itu haqqun khabar anna. Wa annal ba'tsa ba'dal maut, anna membutuhkan isim, membutuhkan isim, membutuhkan khabar. Mana isimnya? Al ba'tsa. Mana khabarnya? Haqqun. Jauh sekali antara al ba'tsa sampai dengan haqqun. Di antara yang wajib kita pelajari secara terperinci bahwa al ba'tsa ba'dal maut, dibangkitkannya manusia setelah mereka dimatikan dari kubur mereka, lil mujazati bil a'mal, untuk memperhitungkan amalan mereka di dunia, wal khulud fil akhirah, demikian juga kekekalan hidup di akhirat nanti, li ahli sa'adati bil imani wa ta'ati fil jannah, bagi orang yang berbahagia, beruntung dikarenakan keimanan dan ketaatan mereka, kelak mereka di dalam surga, wali ahli syaqawati bil kufri wal juhudi fis sa'ir, demikian juga untuk orang-orang yang celaka disebabkan kekufuran dan penentangan mereka, mereka berada di dalam as-sa'ir, dalam neraka, adalah haqqun, perkara yang benar, benar-benar terjadi, adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diingkari. Ini wajib dipelajari, sehingga kita mempelajari tentang tauhid merupakan fardu ain, mempelajari makna syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini fardu ain, mempelajari kehidupan setelah kematian nanti merupakan fardu ain, dan yang seperti ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali perkara yang belum kita ketahui, padahal ini termasuk yang fardu ain. Nah, urut-urutan kejadian di hari kiamat, antara dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kemudian letak al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-hisab, perhitungan, Kemudian masing-masing hamba akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu di antara mereka sendiri, tanpa ada yang menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Kemudian pada saat di mana mereka manusia meminta syafaat kepada para nabi dan para rasul, yang akhirnya berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah mereka akan melalui sirat, jembatan? Apakah jembatan di akhirat nanti ada satu ataukah dua, yang dinamakan dengan qantarah? Nah, di manakah terjadi qisas? Terjadi qisas antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Karena pada hari kiamat nanti tidak akan diperkenankan seorang hamba masuk ke dalam surga dalam keadaan dia masih menanggung qisas atas saudaranya yang lain. Harus sebelum masuk surga diselesaikan hak antara manusia. Nah, di manakah letak-letaknya? Ini semua wajib dipelajari secara fardu ain. Nah. Kemudian qala rahimallahu taala wa anna al-qur'ana kalamullah wa ma fihi haqqun min 'indillah yalzamul imana bi jami'ihi wa isti'mala muhkamihi. Demikian juga di antara yang wajib dipelajari secara ain fardu ain, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Wa ma fihi haqqun min 'indillah, kita pun harus mempelajari sepenuh hati bahwa ayat-ayat yang berada di dalam Al-Qur'an haqqun min 'indillah, merupakan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yalzamul imana bi jami'ihi, mengharuskan kita beriman dengan semuanya. Wasti'mala muhkamihi, dan melaksanakan ayat-ayat yang muhkamnya, dan semuanya muhkam. Wa anna shalawatil khamsa fariidhatun, di antara perkara yang wajib ain untuk dipelajari bahwa salat lima waktu fariidhatun merupakan kewajiban. Wa yalzamuhu man 'alimaha 'ilma ma la tatimmu illa bihi min taharatiha wa sa'iri ahkamiha. Demikian juga dia harus mempelajari. Wa yalzamu min 'ilmiha 'ilmi ma la tatimmu illa bihi. Dan di antara kewajiban yang fardu ain, kita mempelajari ilmu yang tidak mungkin salat itu sempurna kecuali dengan ilmu tersebut. Artinya, barakallahu fikum, salat lima waktu wajib dipelajari. Selain itu juga, kita wajib mempelajari perkara-perkara yang terkait dengan kesempurnaan salat. Min taharatiha, tata cara bersuci untuk salat. Wasairi ahkamiha, demikian juga seluruh hukum-hukum yang terkait dengan salat. Ini wajib dipelajari. Tata cara wudhu yang baik dan benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara tayamum yang baik dan benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kewajiban-kewajiban di dalam salat, hal-hal yang disunnahkan di dalam salat, perkara-perkara yang membatalkan salat, yang haram dilaksanakan di dalam salat, syarat-syarat sahnya salat, ini wajib dipelajari. Qala wa anna shauma ramadhan fardun, demikian juga yang wajib dipelajari bahwa puasa di bulan Ramadhan merupakan kewajiban. Wa yalzamuhu ilmu ma yufsidu shaumahu wa ma la yatimmu illa bihi. Demikian juga dia harus mempelajari ilmu tentang hal-hal yang bisa merusak puasanya. Masing-masing kita wajib mempelajari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa bulan Ramadhan. Wa ma la yatimmu illa bihi, kita pun wajib mempelajari perkara-perkara sebagai kesempurnaan puasa di bulan Ramadhan. Wa in kana dha malin wa qudratin 'alal hajj, kalau seandainya dia memiliki harta yang cukup sekaligus memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, lazimahu fardhan an ya'rifa ma tajibu fihi az-zakah wa mata tajib wa fi kam tajib. Kalau dia punya harta, maka dia wajib, lazimahu, dia harus fardhan sebagai sebuah kewajiban, an ya'rifa ma tajibu fihi zakah, untuk mengetahui harta apa sajakah yang wajib dikenai zakat. Wa mata tajibu, dan kapankah kewajiban zakat itu. Wa fi kam tajibu, dan berapakah nisab harta yang dikenai zakat. ولازمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره. Kalau dia punya harta dan kemampuan untuk haji, dia harus mempelajari bahwa haji, melaksanakan haji merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup. Ini istata'as sabila ilaihi, kalau dia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ila asya yalzamuhu ma'rifatu jumaliha wala yu'dharu bijahliha nahu tahrimiz zina wa tahrimil khamr wa aklil khinzir wa aklil maitah. Ila asya, beliau memberikan beberapa contoh perkara-perkara yang wajib, diantaranya tentang tauhid, syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah, kemudian tentang iman bil yaumil akhir, berikutnya Al-Quran kalamullah, contoh yang berikutnya salat lima waktu dan hukum-hukum yang terkait dengannya, yang berikutnya puasa di bulan Ramadhan, zakat dan haji. Ini beberapa contoh yang wajib secara aini untuk dipelajari. Kata beliau, ini istata'a sabila ilaihi, itu diberi tanda koma tentu lebih bagus. Ini istata'a sabila ilaihi, kalau dia punya kewajiban untuk melaksanakan haji. Ila asya, dan perkara-perkara lain. Yalzamuhu ma'rifatu jumaliha, yang dia diwajibkan untuk mengetahuinya secara umum. Wala yu'dharu bijahliha, dan dia tidak diberikan uzur bila jahil tentangnya. Seperti haramnya zina, haramnya khamr, ini perkara yang wajib dia pelajari secara jumlah. Wa aklil khinzir, makan daging babi. Wa aklil maitah, menyantap bangkai. Wal anjasi kulliha, demikian juga menyantap, memakan benda-benda yang najis, barang-barang najis secara keseluruhan. Wassaraqah, demikian juga pencurian. Warriba, riba. Walghasab, merampas atau menggunakan barang orang tanpa seizinnya. Warishwatu fil hukmi, menyogok dalam ketentuan hukum. Wasyahadati bizur, demikian juga memberikan persaksian palsu. Wa akli amwalin nasi bil batil, makan harta orang dengan cara yang batil. Wa bi ghairi thayyibin min anfusihim, atau makan harta orang tanpa ada izin dari mereka, ketenangan hati dari mereka. Illa idza kana syai'an la yatashah fihi wa la yurghabu fihi fi mithlihi, kecuali pada beberapa hal yang mungkin tidak akan menjadi hal yang dipermasalahkan dan juga tidak diperebutkan. Wa tahrimu dhulmi kullihi, demikian juga yang wajib dipelajari secara umum, haramnya zalim secara keseluruhan. Wa huwa kullu ma mana'a Allahu 'azza wa jalla minhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan zalim secara keseluruhan adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini pengertian zalim secara umum yang diberikan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah segala sesuatu yang dilarang Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa tahrimu nikahil ummahati wal banati wal akhwat wa man dhukira ma'ahun. Demikian juga yang wajib kita pelajari, haramnya menikahi ibu, menikahi putri, saudara perempuan, demikian juga wanita-wanita yang lain yang disebutkan dalam ayat yang sama. Wa tahrimu qatlin nafsil mu'minati bighairi haqqin, haramnya membunuh jiwa seorang mukmin tanpa ada hak dan alasan yang dibenarkan. Wa ma kana mithlu hadza kullihi mimma qad nataqa bihil kitab wa ajma'atil ummatu alaih, demikian juga ilmu-ilmu yang semisal dengan ini yang telah disebutkan oleh Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Wa ajma'atil ummatu alaih, dan disepakati oleh umat. Thumma sa'irul ilmi wa talabuhu wa tafaqquhu fihi, demikian juga seluruh bentuk ilmu, menuntut ilmu, memperdalam ilmu. Wa ta'limun nasi iyahum wa fatwahum bihi fi masalihi dinihim wa dunyahum, demikian juga mengajarkan manusia kepada ilmu tersebut, menyampaikan fatwa kepada mereka di dalam perkara-perkara yang terkait maslahat agama dan dunia mereka. Walhukmu bihi bainahum fardun alal kifayah. Berhukum, menyampaikan hukum di antara mereka dengan ilmu yang kita miliki adalah fardun alal kifayah, yalzamul jami' farduhu. Merupakan perkara yang fardu kifayah, yang mengharuskan seluruhnya. Fa idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'alal baqin bi mautihi. Kalau seandainya ada yang telah melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lain, bi mautihi, dengan kematiannya. La khilafa bainal ulama'i fi dhalik, dan tidak ada perselisihan di antara ulama dalam perkara ini. Wa hujjatuhum fihi qaulullah 'azza wa jalla, dan hujjah mereka para ulama dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa alzama an-nafir fi dhalika al-ba'd dun al-kull thumma yansarifun fayu'allimuna ghayrahum wa ta'ifatu fi lisan al-arab al-wahid fama fawqahu. Di dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sebagian dari keseluruhan untuk an-nafir, berangkat menuntut ilmu. Thumma yansarifun, setelah selesai belajar mereka kembali. Fayu'allimuna ghairahum, dan mereka mengajarkan ilmu yang mereka pelajari kepada yang lain. Wa ta'ifatu fi lisanil arab, yang dimaksud ta'ifah dalam bahasa Arab, al-wahidu fama fauqahu, satu orang ke atas. Satu orang dalam bahasa Arab dinamakan ta'ifah. Dua orang dalam bahasa Arab dinamakan ta'ifah. Tiga, empat, lima, sampai jumlah yang tidak terbatas dinamakan ta'ifah. Nah, sementara di dalam ayat ini disebutkan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu dibebankan pada ta'ifah. Satu